Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا ما بعد. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah dengan tafaqquh fiddin, menambah khazanah ilmiah Islamiah kita yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fiddin, akhwati fillah, rahimakumullah wa iyyakum. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah SWT dan semoga Allah merahmati kita semua. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, yaitu tentang pondasi-pondasi atau kaedah-kaedah Islam yang agung, yang mana syariat Islam dibangun di atasnya. Pada pertemuan yang lalu telah dibahas tentang syariat kaedah yang pertama dan kedua. Kaedah yang pertama yaitu ad-din kulluhu mabniun ala ibadatillahi wahdahu wasti'ana bihi wahdah, bahwasanya agama Islam itu dibangun dengan agama Islam dengan semua sisi-sisinya, agama Islam dengan semua sendi-sendinya itu dibangun di atas peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, terkhusus dalam hal peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin seorang bisa beribadah sesuai dengan Allah, sesuai dengan yang Allah ridai, tanpa dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita juga sudah membahas tentang hakikat ad-dinul haq huwa ma ja'a bihi ar-rasul min kitabillah wa sunnati rasulih. Agama Islam yang hak, agama yang hak ini adalah agama yang dibawa oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber daripada Al-Quran dan sunnahnya, sunnah Rasulnya SAW. Kemudian kita masuk pokok yang ketiga ya. Kemarin belum yang ketiga, belum kan? Ya. Sekarang kita masuk ke pokok atau kaedah yang ketiga. Yaitu al-imanu billahi huwal aslu alladhi da'at ilaihi jami'ur rusul wa bihi ar-ruqi al-haqiqi fid dunya wal akhirah. Kaidah yang ketiga adalah suatu kenyataan bahwasanya iman kepada Allah adalah pokok inti yang didakwahkan oleh semua rasul. Dan dengan iman tersebut, seorang dikatakan maju, sukses, unggul dan menang secara hakiki, secara sejati di dunia dan akhirat. Kemudian dikatakan oleh, dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas, jami'ul kutub allati anzalaha Allah wa jami'ur rusul arsalahu Allah al-aslu allati inbanat alaihi والدعوة التي دعت إليها والإيمان بالله وحده والإيمان بوجوده والإيمان وإيجاد المخلوقات والإيمان بما له من الأسماء الحسنى وصفة الكمال والإذعان الكامل لعبوديته والإفتقار إليه. Bahwasanya semua kitab yang Allah turunkan dari atas langit melalui Rasulnya, yang kemudian didakwahkan oleh semua rasul tersebut, intinya, inti saripati yang ada di dalam semua kitab, 300 sekian kitab yang Allah turunkan kepada hambanya, yang semuanya terkandung di dalam empat kitab, yang empat kitab tadi terangkum di dalam Al-Quran, itu semuanya intinya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut meliputi tiga perkara, meliputi tiga poin utamanya. Yang pertama, iman biwujudihi, wa ijadil makhlukat. Iman kepada Allah, yaitu iman dengan keberadaan Allah, mengimani zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah itu ada. Sekaligus yang secara otomatis juga beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, beriman juga bahwasanya Allah mengadakan makhlukat yang tadinya tiada, yang tadinya makhluk itu tidak ada menjadi ada. Kemudian yang berikutnya, beriman kepada Allah dari sisi mengimani semua asmal husna dan sifatul kamal, mengimani segenap nama-nama Allah SWT yang mulia, baik yang kita tahu maupun yang tidak kita ketahui. Sebagaimana juga kita juga beriman kepada sifat-sifat Allah yang maha sempurna, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, secara terperinci maupun secara global. Yang ketiga, al-idzan al-kamil ubudiyati wal ibtiqar ilaihi, beriman dengan bentuk ketundukan yang paripurna, ketundukan yang sempurna terhadap peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kepada selain Allah dan tidak juga bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an yang agung, yang dia adalah kitab yang paling dimuliakan dan paling Allah muliakan, mengajak kepada pokok ini, maka kita lihat mengajak kepada tiga pokok tadi semuanya. Kita lihat bagaimana Asmaul Husna disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran tersebut lebih dari 80 kali, lebih dari 80 nama, lebih dari 80 nama, mulai dari Allah Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, ya, lebih dari 80 nama. Mulai dari Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, dari ayat yang pertamanya saja itu sudah ada asma al-husna dan sifatul ulia. Alhamdulillahi, situ ada Allah Ar-Rabb, situ ada Ar-Rabb, ya, Allah yang diibadahi, Allah SWT yang mencipta, yang mengatur dan menguasai alam semesta. Ayat yang kedua Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu juga asma'ul husna, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang maha sempurna kasih dan sayangnya kepada segenap makhluknya, baik kasih sayang yang umum maupun kasih sayang yang khusus kepada orang-orang yang beriman. Yang berikutnya Malik Yaumiddin, Al-Malik, nama Allah Subhanahu wa taala. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini juga ada sisi-sisi sifat-sifat Allah SWT, bahwasanya Allah SWT iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau lah ya kalau kami beribadah, artinya Allah al-ma'bud, yang diibadahi. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya kami minta pertolongan, artinya apa? Allah, kalau kita minta pertolongan kepada Allah berarti Allah yang menolong kita, Allah yang memberikan i'anah, pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Ini juga ada sifat Allah SWT al-hadi, Allah memberikan petunjuk, Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan bimbingan. Siratal ladzina an'amta alaihim, sini juga sifat Allah SWT al-mun'im, Allah SWT yang memberikan nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang-orang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang tersesat yang engkau murkai. Di sini juga ada sifat ghadab, sifat murka dari Allah SWT. Waladdallin, dan bukan juga orang-orang yang tersesat. Di sini juga ada secara tidak langsung ada sifat Allah SWT yang menyesatkan hamba-hambanya yang layak untuk disesatkan. Ya, dari ayat pertama sampai ayat terakhir menyebutkan tentang si asma dan sifat Allah SWT. Ya, ini surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ya, demikian juga ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat kursi. Dari awal sampai akhir semuanya tentang asma dan sifat-sifat Allah SWT. ya, semua tentang asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatuha wa ma'rifatu ma'aniha tamla'ul qulub imanan wa nuran wa yaqinan wa ilman wa irfanan huwa afdalu ma hasalathu al-qulub wa arqal i'tiqadat an-nafi'ah. Mengenal asma'ul husna, mengenal makna-maknanya yang demikian akan memenuhi hati seorang hamba dengan keimanan, dengan cahaya, dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan pengetahuan yang luas tentang Allah SWT. Dan justru dia adalah yang paling afdol, yang paling mulia, yang paling tinggi yang didapatkan oleh hati-hati hamba-hamba Allah SWT. Dan dia adalah yang paling mulia, yang paling tinggi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tiqad yang paling sempurna, i'tiqad yang paling memberikan kemanfaatan bagi seorang hamba di dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dalam surah Al-Baqarah 136, katakanlah kami beriman, amanna billah, kami beriman kepada Allah, kami juga beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan kami juga beriman atas apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishaq, kepada Nabi Yaqub, dan kepada asbab. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa. Wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain dari Tuhannya, dari Allah SWT. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya di antara mereka, dan kami adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk mengikrarkan bahwa kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Beriman, yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pokok agama Islam. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ikrarnya orang-orang yang beriman Allah ajarkan di dalam di akhir-akhir surah Al-Baqarah, amana ar-rasulu, ar-rasul Nabi Muhammad SAW beriman bima unzila ilaihi min rabbihi, terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang yang beriman. Kullun, semuanya, rasul dan orang-orang yang beriman tersebut, amana billah, yang pertama kali, pokok yang pertama kali, amana billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagai konsekuensinya, mereka juga beriman kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, tidak membedakan satu sama lainnya dari para rasul tersebut, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Pengampunan darimu ya Allah yang kami harapkan, dan hanya kepadamu kami akan kembali. Dalam surah Al-Hadid juga ayat yang 19, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika musaddiqun. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, mereka lah orang-orang yang as-siddiqun, yang mantap keimanannya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan umat ini, orang yang paling pertama beriman kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Walladzina amanu wa amilus solihat. Demikian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 82. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Ini banyak sekali tempatnya di dalam Al-Quran. Banyak sekali tempatnya dalam Al-Quran. Walladzina amanu wa amilus solihat. Banyak sekali. Ya, kita lihat berapa ayat itu dalam Al-Quran ada keterangan alladzina amanu wa aminus solihat, alladzina amanu wa aminus solihat, alladzina amanu wa aminus solihat. Itu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat setelah ayat tersebut alladzina amanu wa aminus solihat tuba lahum husnul ma'ab, misalnya kebahagiaan bagi mereka dan sebaik-baik tempat kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa basyiril ladzina amanu sholihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Ya. Dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang kekal di dalamnya yang penuh dengan kenikmatan. Di situ banyak sekali ayat-ayat menyebutkan tentang mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah berikan ganjaran-ganjaran di dunia maupun akhirat. Sebagaimana wayurattib ala adamil iman jami surur duniawi wal akhrawiyah. Sebaliknya tidak beriman, hilangnya iman dari seorang hamba kepada Allah dan kepada yang lainnya yang Allah SWT telah perintahkan untuk beriman, ini akan mengakibatkan sebagaimana Allah Subhanahu tersebutkan akibat-akibatnya adalah segenap penderitaan di dunia dan akhirat. Sebagaimana tadi Allah Subhanahu taala di dalam ayat yang banyak menyebutkan bahwasanya mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh Allah akan anugerahkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu taala dan hal-hal yang lain yang Allah perintahkan untuk beriman akan merasakan kesengsaraan dan penderitaan di dunia dan akhirat. Kemudian Allah juga kabarkan segenap amal soleh, segenap ibadah itu dibangun di atas keimanan, muncul dikarenakan keimanan. Ya, maka barang siapa yang hatinya dipenuhi dengan keimanan kepada Allah, maka yang demikian akan mendorong peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kadar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas. Ya. Semakin kuat keimanan seorang hamba kepada Allah, akan semakin jelas kelihatan buktinya pada amalannya, pada ibadahnya, baik yang lahiriah maupun batiniah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, la yuhafidz al wudu illa al mu'min. Tidaklah seseorang itu menjaga wudunya kecuali dia adalah orang yang beriman. Ya, dia orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, al iman bi'una sab'una syu'bah. Fa'ala syahadatu an la ilaha illallah adnaha imatatul adza 'anit thariq. Iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah mempersaksikan bahwasanya tiada zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini bukti-bukti keimanan. Semakin kuat keimanan seorang hamba, maka akan tercermin peribadahan-peribadahan baik yang lahiriah maupun batiniah darinya. Wa kadzalika amal i'mal asbab an-nafi'ah allati tanfa'u al-afrad wa syub la yumkin al-'abd ay yakum biha ala wajhil kamal wa sidqul ikhlas wal bina ala usul nafi'ah ila bil iman. Demikian juga amalan-amalan yang mendatangkan kemanfaatan kepada individu maupun secara umum kepada masyarakat, kepada bangsa, anak bangsa, tidak mungkin seorang hamba akan menegakkannya dengan penuh kesempurnaan, penuh kejujuran dan penuh keikhlasan, serta hal-hal yang mendatangkan kemanfaatan kecuali dengan iman. Kalau tidak, dia akan hancur berantakan. Ya, lihat apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, khususnya para khulafa' ar-rasyidin, tatkala mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, kepada diri mereka sendiri dan kepada kaum muslimin. Lihat, sudah ibadah mereka sempurna di sisi Allah SWT, kemudian kemaslahatan kaum muslimin juga terwujud. Kemaslahatan kaum muslimin juga terwujud, itu sudah jelas bagi orang-orang yang beriman dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan keimanan yang ada pada mereka. Akhirnya kemaslahatan dunia dan akhirat, kemaslahatan secara individu maupun masyarakat, itu akan terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan ini sudah tidak ada lagi, sudah hampir punah, baru nanti di akhir zaman setelah turun Nabi Isa dan Imam Mahdi. Imam Mahdi datang, terus Nabi Isa turun, baru ada yang namanya kemakmuran, ada yang namanya keselarasan dunia dan akhirat kembali. Setelah zaman keemasan Islam, Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian hilangnya, hancurnya keikhlasan, menipisnya keikhlasan dan keimanan, sehingga jadilah apa yang kita lihat seperti sekarang ini. Ya, jelas Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa'adallahu ladina amanu minkum wa minus salihat la yastakhlifannahum bil ard kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'a. Allah SWT berjanji kepada orang-orang yang beriman dan amal saleh di antara kalian, la yastakhlifannahum fil ard, Allah akan jadikan mereka khalifah-khalifah. Allah akan jadikan mereka khalifah memimpin di muka bumi ini, sebagaimana Allah telah menjadikan sebelum orang-orang sebelum mereka khalifah di muka bumi Allah SWT. Walayumakinanalaum dinahumuladilatallahum, dan Allah akan jadikan kuat agama yang mereka ridhoi ini, agama Islam. Walayubadilanaumibadikhawfimamna, dan Allah akan gantikan rasa takut yang ada pada mereka sebelumnya dengan rasa tenang, aman dan nyaman. Walayubadilanaumibadikhawfimamna ya burunani la yusyriku nabi syai'a. Hendaklah mereka beribadah kepadaku dan tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini kemaslahatan individu dan kemaslahatan umat ini akan terwujud dengan keimanan. Ya, tanpa keimanan yang ada hanya akan menyengsarakan individu dan umat. Ini bagi orang-orang yang beriman tentunya. Akan terlihat hasilnya bagi orang-orang yang beriman. Ya, kesempurnaan bagaimana kita lihat di zaman Khalifah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, itu kerajaan Islam dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung Eropa sampai ujung Asia, ujung Cina. Ya, dalam pada itu, lihat dengan keimanan yang ada pada mereka, itu pernah suatu saat tahun-tahun tertentu masyarakat mengeluarkan zakat, itu bingung mau ngasihnya ke siapa. Sint, fuqara wal masakin itu sudah tidak ada. Nyari, jadi kan 8 asnaf itu nyari kelompok yang pertama dan kedua sulit, enggak ketemu. Kelompok fakir dan miskin. Itu di zaman Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal kaum muslimin itu dari ujung barat sampai ujung timur, mau jalan kaki, yang waktu itu tidak ada transportasi dan lain sebagainya, semuanya sebuah sederhana, untuk nyari orang miskin, fakir dan miskin itu tidak ada, tidak ketemu. Dengan apa? ya, semuanya terwujud dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-imanu asrul khair dini wa dunyawi wa bihi tuzanul umur salihuha wa taliha. Iman itu adalah asal kebaikan agama maupun dunia, dan dengan iman ditimbang semua perkara baik atau tidaknya. Jadi patokan baik atau tidaknya suatu perkara, patokan berhasil atau tidaknya suatu perkara itu dengan iman. Iman menyatakan perkara tersebut tidak baik, iman menyatakan perkara tersebut tidak berhasil, itu dengan iman, bukan dengan yang selainnya. Patokan keberhasilan, patokan keunggulan, patokan kebaikan, semuanya dengan iman. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, adalah di zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Tiga generasi yang terbaik. Dengan apa patokannya? Dengan iman. Ya. Tidaklah Abu Bakar, dikatakan oleh ulama salaf, ma yafdul Abu Bakar ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikathrati shalah wa bikathrati shiyam wa bikathrati Qur'an qira'atul Qur'an walakin bi syai'in waqara fi qalbi. Tidaklah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu lebih mulia dibandingkan, lebih baik dibandingkan sahabat-sahabat yang lain dengan hal-hal yang kelihatan, dengan banyaknya sholat, dengan banyak zakat, tapi dengan sesuatu yang ada di dalam dadanya. Apa itu? Dengan iman. Dengan iman, sholat seorang hamba antara satu dengan yang lainnya, walaupun bersebelahan, walaupun gerakan lahirnya sama, itu nilainya bagaikan langit dan bumi. Dengan iman, jihadnya para sahabat dan jihadnya para munafikin antara langit dan bumi. Jihadnya orang-orang munafikin mengantarkan mereka ke neraka jahanam yang paling bawah. Jihadnya para sahabat mengantarkan mereka ke surga yang paling atas. Dengan apa? Dengan iman. Karena tidak ada iman yang ada pada mereka. Walaupun lahirnya mereka tampak sama. Sholat, ya bersama Rasulullah. Ya. Jihad, ya bersama Rasulullah. Dan kadang-kadang juga mereka mengeluarkan zakat. Ya. Wa idza aradta tafsir hadhihi al-jumal al-azimah wa tamthil laha ala wajhin ya'tarifu bihi ahlul uqul wal albab fal umur allati yahsul biha ar-ruqyah al-haqiqiyyah wa sa'adatu al-fala wal i'tiqad as-sahih wal akhlaq al-muzakkiyah lil qulub al-mutahhara lil arwah al-ba'ith lil himam wal azaim ila kulli khair wal a'mal as-salihah an-nafi'ah fid dunya fid din wad dunya. Ya, jadi semua poin-poin yang kita sebutkan tentang keberhasilan, kemuliaan, kesuksesan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, ya, yang didapatkan dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak-akhlak yang mulia yang dimiliki oleh hati-hati yang Allah sucikan, yang dia bisa mengantarkan, yang membangkitkan semangat kepada segenap poin-poin kebaikan dan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik di dunia, amal-amal yang baik, baik yang berkaitan dengan amal-amal agama maupun amal-amal duniawiyah. Wahajil umur mutalazimah, layatimu ba'duha ila ba'd. Dan perkara ini berkaitan satu sama lainnya, tidak akan lengkap tanpa ditopang satu dengan yang lainnya. Dengan kesempurnaannya akan tercapai kebahagiaan dan kemenangan. Fa idza i'taqad al-abdu ma akhbarat bihi ar-rusul anillah. Dan tatkala seorang hamba berkeyakinan, meyakini apa yang dikabarkan oleh para rasul tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya al-kamalul mutlak, bahwasanya annalahu Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang mutlak. Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan yang mutlak. Allah Subhanahu wa taala memiliki keagungan yang mutlak, yang paripurna dari semua sisi. Mikulli wajhin wa i'tibar, dari semua sisi. Wa anna al-asya' wujuduha wa baqa'uha wa kamaluha billahi ta'ala. Dan segala sesuatu keberadaannya itu tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tastamid kullu syai', dan dari Allah Subhanahu wa taala bersumber segala sesuatu. Fa ulima anna Allahul khaliq wahdahu wa masiwahu makhluq. Maka dari sini kita ketahui dan kita yakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang Maha mencipta, berarti yang selainnya adalah diciptakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala khaliq, berarti yang lainnya makhluk. Wa huwa ar-raziqul muhsin wa masiwahu marzuq muttar ila ihsani rabbih wa karami min kulli wajh. Kalau sekiranya kita berkeyakinan dengan kabar-kabar dari Rasulnya, kalau sekiranya kita berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha memberikan rezeki, ar-raziq al-muhsin, yang memberikan segenap kebaikan kepada hamba-hambanya, berarti yang selain Allah marzuq, diberi rezeki, dianugerahkan, dianugerahi, muttar ila ihsani rabbih, yang mau tidak mau sangat mendesak kebutuhannya kepada kebaikan Tuhannya, kepada kemuliaan Tuhannya dari semua sisi. Ya. Wa huwal mudabbir al-musarrif lil alam al-ulwi was-sufli. Allah yang mengatur, Allah yang menggerakkan pergerakan-pergerakan yang ada di alam yang atas maupun yang bawah. Jadi dari semua atas langit, pergerakan malaikat dan segala macam gerakan-gerakannya, tugas-tugasnya, kemudian apa yang telah Allah siapkan di dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala telah atur dengan sempurna, baik alam dunia, manusia dengan segala aktivitasnya, manusia dengan segala pergerakannya, demikian juga jin dengan segala macam aktivitasnya, binatang dengan segala gerakan-gerakannya, ya, baik demikian juga benda-benda yang tidak bernyawa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, yang di langit maupun yang di bumi, itu semuanya tah di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Bi hikmati wa ilmihi wa inayati wa husni tadbirihi. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Ya. Jadi pergerakan alam atas langit maupun alam di bawah langit, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, ini Allah yang mengaturnya dengan hikmahnya. Jadi segala sesuatu mungkin manusia dengan akalnya yang pendek melihat ini tidak baik, tapi ternyata hal tersebut terjadi dengan hikmahnya. Mungkin sebagian orang tahu hikmahnya, sebagian besar orang tidak tahu. Ya, kalau kita berkeyakinan bahwasanya segala apa yang terjadi di muka bumi ini, maupun di atas bumi, maupun di bawah bumi, itu dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga sebagai orang yang beriman harus berkeyakinan bahwasanya di situ ada sekian banyak hikmah yang mungkin sedikit kita ketahui, lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Ya, misalnya terjadi pembunuhan. Itu kan manusia melihat, selintas manusia melihat hal-hal yang negatif, itu hal yang tidak baik. Ya. Itu hal yang tidak baik. Kalau misalnya keberadaan iman pada seorang hamba, spontan mereka akan mengatakan itu adalah hal yang baik. Ya. Itu adalah hal yang baik. Yang paling jelas misalnya, asal daripada asal dari semua kebaikan. Allah SWT turunkan, Allah SWT turunkan kitab-kitabnya kepada Rasul. Oh, itu jelas baik. Ya, yang paling jelas juga yang dilihat hamba tidak baik, Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tandingan-tandingan bagi Rasul, ya, begundal-begundal daripada kekufuran? Di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, ya, ada Qahrun, ada Haman. Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Kenapa Allah tidak adakan saja? Ya, kenapa Allah tiadakan saja? Ya, bukankah supaya manusia lebih cepat beriman, tidak berguguran para sahabat Rasulullah SAW di medan perang dan lain sebagainya? Ya, maka hendaklah diimani oleh seorang hamba, hendaklah diimani oleh seorang hamba bahwasanya semua perkara yang terjadi, baik yang terlihat oleh mata manusia, ya, ataupun yang tersamar oleh manusia, maka hendaklah dia beriman akan hikmahnya. Yang baik sudah jelas, yang tidak baik kita lihat sisi-sisi hikmah yang lebih besar daripada itu, yang lebih besar daripada itu. Di antaranya dengan keberadaan pentolan-pentolan kekufuran tadi, Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat, ya, tadi di dalam ayat Al-Fatihah Allah Subhanahu Wa Taala siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat. Jadi salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala memberi nikmat. Konsekuensinya apa? Kelazimannya apa? Ada makhluk yang mendapatkan nikmat. Ada al-mun'im, ada al-mun'am alaih. Ada yang memberi nikmat, ada yang diberi nikmat. Tidak mungkin Allah SWT dikatakan sebagai pemberi nikmat kalau tidak ada yang diberi nikmat. Dan Allah SWT katakan ghairil maghdubi alaihim. Allah SWT ghairil maghdubi alaihim. Yang bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Artinya apa? Sebagaimana ada yang dimurkai, berarti ada yang memurkai. Sifat Allah SWT memurkai hamba-hamba yang berhak untuk dimurkai. Ya, orang-orang kafir dan yang semisalnya, al-maghdubi alaihim. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat murka kalau tidak ada yang dimurkai, dan sebaliknya tidak mungkin ada yang dimurkai tanpa Allah Subhanahu Wa Taala yang memurkai dari kalangan hambanya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat yang paling pertama. Ya, jadi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya ada kelazimannya, ada kaitannya. Allah SWT maha penyayang, berarti ada yang disayangi. Allah maha pencipta, berarti ada yang dicipta. Allah yang maha mengatur, berarti ada yang diatur. Itu kelazimannya. Ini satu hikmah ini saja itu sudah bagaikan seluas samudra yang tidak bertepi kalau hendak dipikirkan oleh seorang hamba. Belum lagi hikmah-hikmah yang lain. Misalnya lagi disebutkan oleh ulama hikmahnya, ya, Allah SWT telah tidak melihat kejujuran dan kekuatan iman, ya kan? Iman itu kan perlu cobaan, iman itu perlu ditempa sehingga dia menjadi kuat, sehingga dia menjadi tahan banting. Bagaimana seorang akan ditempa, dilihat keimanan kalau tanpa ujian? Ya, lempeng aja begitu saja tidak mungkin. Rasulullah SAW bersabda, yubtalal mar'u ala qadri dinihi, fa in kana fi dinihi salbatan shiddida bala'uhu, ya, wa in kana fi dinihi riqqatan khuffifa bala'uhu. Seorang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya, kadar kekuatan agamanya. Ya, apabila keimanannya kuat dan kokoh, maka ujian semakin datang bertubi-tubi dan semakin bombastis, semakin dahsyat. Sebaliknya apabila imannya tipis, ya, lemah Senin Kemis, ya, maka demikian juga ujian akan seperti itu juga. Ya, ujian itu tergantung dengan kadar keimanannya. Ya, itu salah satu hikmahnya. Maka ujian yang ada pada Rasulullah dan para sahabat jauh lebih besar daripada ujian yang ada pada kita. Ya, yang ada pada orang-orang setelahnya. Ya, yang ada pada orang-orang setelahnya. Ujian, ya, cobaan yang dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW, apalagi di awal-awal Islam. Maka sahabat yang seperti itu adanya, semakin dia dekat dengan, semakin keislamannya dekat dengan masa kenabian, ya, itu semakin sempurna keimanannya, semakin mulia di sisi Allah SWT. Maka orang yang paling mulia adalah Abu Bakar, ya, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, ya, radhiyallahu ta'ala anhum. Ini kenapa? Ya, salah satu indikasinya karena ujian yang ada pada mereka lebih berat daripada sahabat-sahabat setelahnya. Demikian juga orang-orang yang berikutnya. Ya, itu sudah jelas. Ya, bagaimana kita lihat ujian kepada Abu Bakar Siddiq, ujian kepada Bilal radhiyallahu taala anhu, ujian kepada Ammar bin Yasir dan keluarganya. Ya, luar biasa di awal-awal Islam. Ya, Bilal dipanggang di atas terik matahari, ya, ya, sampai melepuh badannya, ya. Keluarganya Yasir radhiyallahu taala anhum, ya, ibunya terbunuh dengan cara yang keji, ya, dimutilasi dan lain sebagainya, ya, ditombak kemaluannya. Itu ujiannya berat, ya. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala hendak melihat, ya. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan kasih sayangnya, ya, Allah Subhanahu wa taala hendak melihat, Allah hendak membalas hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya, hamba-hambanya yang mengikhlaskan segenap iman dan amal soleh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala hendak membalas segenap ketakwaan hamba tersebut, dan itu adalah salah satu hikmah yang kita ketahui. Salah satu hikmah yang hendak kita ketahui. Wa huwa bikulli syai'in 'alim, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, itu Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Baik yang ada di hadapan seorang hamba, di belakangnya, di atasnya, di bawahnya, yang ada di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Dan yang hal-hal yang belum terlintas di benak seorang hamba, Allah sudah tahu. Yang belum terlintas, apalagi yang sudah terlintas. Yang belum terngiang di hati seorang hamba, Allah sudah tahu. Ya, wa huwa bikulli syai'in 'alim. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah maha tahu yang nampak maupun yang tidak nampak. La takhfa 'alaihi khafiyatun fil ardhi wa la fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di atas langit maupun di bawah langit, di bumi maupun di langit, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang gaib bagi Allah SWT, semuanya terang-terangan. Ya, kalau manusia, ya, yang terang-terangan sedikit baginya, yang gaib banyak sekali, yang tidak mereka ketahui banyak sekali. Yasmaul aswat, sawa'un minkum man asrara al-qaula wa man jahara bihi. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Ar-Ra'd ayat 10, sama bagi Allah, sama saja. Tidak ada perbedaan. Tidak ada kesulitan bagi Allah SWT untuk mengetahui siapa yang mengucapkan perkataan dengan samar dan siapa yang mengucapkannya dengan terang-terangan. Tidak ada perbedaan bagi Allah SWT. Sama. Wa yara jami'a ma hawahul alamu al-ulwi wa sufli. Allah melihat. Tadinya Allah mendengar. Sekarang Allah melihat semua yang ada di alam, atas maupun yang bawah. La yakhfa 'alai nadhar 'ala nadharihi adaqul makhluqat fi akhfal amkinah. Tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersembunyi bagi penglihatan Allah makhluk yang terkecil di tempat yang tersembunyi. Ya. Di kedalaman samudra, ya, itu sudah tidak tembus cahaya. Ya, kemudian setelah tidak tembus cahaya, di bawah bebatuan, tambah lagi. Tapi partikel yang terkecil, bahkan atom yang terkecil, ya, itu tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ada pada makhluk hidup maupun yang ada pada benda mati. Ya, unsur-unsur, partikel-partikel yang terkecil tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menyusun-menyusun atom tersebut tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. La yakhfalan dari adakul makhlukat fi akhfa fi akhfal amkina wa huwa ma'a dzalika wasi'ur rahmah wal jud wal karam wal bir wal imtinan. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala maha luas kasih sayangnya, maha luas kemuliaannya, maha luas kebaikannya, maha luas anugerahnya. Yufidul ihsan ala makhluqatihi ana al-laili wan nahar. Allah anugerahkan kebaikannya kepada makhluk-makhluknya siang dan malam. Ya. Bukan cuma orang-orang yang beriman. Ya. Bukan cuma untuk para malaikat dan orang-orang yang soleh. Tidak. Untuk para iblis Allah berikan anugerah. Dengannya mereka masih bisa beraktivitas. Mereka masih bisa beranak pinak. Itu dengan kemuliaan Allah SWT. Orang-orang kafir bisa makan dan minum, itu anugerah. Siapa yang memudahkan mereka untuk mendapatkan rezeki sehingga mereka bisa makan dan minum? Bahkan siapa yang menggerakkan tangan mereka sehingga dari tangan tersebut masuklah segelas air maupun sesendok makanan ke dalam mulutnya? Siapa yang mengatur metabolisme yang mereka yang ada di dalam tubuh? Allah Subhanahu wa taala semuanya. Allah Subhanahu wa taala semuanya dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Ini salah satu bentuk wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengimani Allah Subhanahu wa taala dari sisi asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.